skill yang kompleks. Nah, ada skill yang sederhana. Karena itu arahnya selalu ke arah kompleks skills. Kalau menurut Skinner ini, caranya ialah selalu memberikan apa namanya reinforcement yang bertahap juga gitu. Misalnya, selalu saya memberikan contoh, seorang pemain tenis awal-awalnya tentu dia belum baik betul ya. Kadang-kadang nyangkut di net, kadang-kadang terlalu tinggi sehingga keluar lapangan. Nah, pelatih dalam menghadapi ya siswanya seperti ini, dia perlu memberikan satu juga reinforcement. Jangan memberikan hukuman, ya, karena Skinner ini juga tidak setuju dengan hukuman. Dia selalu memberikan reinforcement dengan mengatakan, walaupun jelek, katakanlah pemainnya masih mainnya masih jelek sekali ya, dia tidak akan mengatakan jelek sekali kamu ya, jangan, itu jelek namanya ya. Tapi harus mulai dengan positif dulu, lumayan, nah, lumayan ya, kamu sudah bisa mukul minimal, bolanya sudah cukup kencang, ya tunjukkan hal-hal yang positif. Ya, jangan tunjukkan yang negatif, tapi yang positif dulu tunjukkan. Kamu pukulanmu keras sekali, bagus sekali itu ya. Kemudian yang kedua, kamu juga sudah bisa mengarahkan pukulanmu dan seterusnya. Jadi positifnya dulu ditunjukkan dalam memberi komentar ya, sesudah bermain ya, dia menunjukkan kelemahan-kelemahan itu. Dia tidak tunjukkan kelemahan itu langsung ya, tapi tunjukkan dulu yang positif-positif aja. Kemudian baru sesudah yang positif itu dikemukakan, anak itu merasa, wah aku baik sekarang ini ya. Baru ditunjukkan dengan cara yang manis juga, permainanmu akan jauh lebih bagus kalau kamu bisa, nah, sekarang memukul jangan terlalu rendah. Ditunjukkan caranya gimana. Nah, raketmu harus seperti ini. Coba kalau mukul gini kan tidak mungkin dia rendah ini. Kalau rendah, mesti kenanya seperti kadang-kadang kamu lakukan. Jadi negatifnya itu dikemukakan kemudian. Nah, inilah sebut cara memberikan reinforcement yang baik. Jangan langsung memberikan negatif saja. Bahkan tidak pernah menunjukkan yang positif. Tapi justru positifnya dulu yang diberikan. Walaupun nanti negatifnya banyak sekali, tidak apa-apa. Minimal kata lumayan, sudah ada perbaikan. Nah, ini beberapa hal yang positif kan, nah, itu membuat orang senang ya. Kamu bisa lebih baik lagi kalau, nah, kalaunya ini banyak hal sekarang yang perlu diperbaiki. Itu akan memberi suasana yang lain dibandingkan langsung memberikan komentar yang negatif saja, tidak ada positifnya. Anak itu akan merasa down. Nah, ini yang disebut untuk mengajar apa saja memerlukan contingencies reinforcement. Atau reinforcement contingencies itu maksudnya gabungan dari reinforcement yang begitu rupa sehingga nampaknya itu baik. Walaupun sebenarnya banyak negatifnya. Ya, jangan ditonjolkan yang negatif, tapi tonjolkan yang positif. Itu salah satu contoh. Ya. Oke, nah sekarang saya berikan prioritas dulu mana pertanyaan barangkali yang perlu diprioritaskan ya, karena waktunya kan terbatas, ini masih hanya 15 menit lagi nih ya. Siapa yang ingin ditonjolkan ya, silakan Pak. Apa nih pertanyaan Bapak yang tertulis di sini ya, Bapak Martinez ya. Martinez, biar dia yang mengukakan tanya ya. Karena Skinner ini seorang tokoh ya, yang membuat saya agak bingung itu kenapa dia, apa menjadi dasar pemikiran si Skinner itu sehingga dia memfokuskan pembelajaran itu hanya pada perubahan tingkah laku, sementara ada banyak aspek dari pembelajaran itu yang tidak bisa diukur hanya dari perubahan tingkah laku, atau kayak ilmu alam, ilmu pasti, matematika itu kita tidak bisa ukur dari perubahan tingkah laku. Bahkan kadang ada anak yang sudah belajar sesuatu contoh misalkan sikap, sopan santun, karena dia sudah tahu itu, tapi dia tidak mungkin itu praktis kan, dia tidak lakukan malahan seperti itu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sih? Dia, apa yang menjadi dasar pemikiran dia sehingga dia mengkotakkan hanya segitu aja gitu. Itu pertanyaan saya. Ya, silakan presenter silakan menjawab. Kalau menurut pendapat saya yang bisa jadi salah. Menurut saya kan ini ya. Mic-nya ini sedikit sehingga kita bisa menghemat sedikit ya. Jadi kalau menurut saya Skinner tidak mengkotakkan bahwa belajar itu hanya perubahan perilaku. Namun dalam penelitiannya dia membatasi diri di situ. Untuk memfokuskan penelitiannya pada perubahan perilaku tersebut, itu menurut saya. Iya, kenapa hanya difokuskan ke situ? Karena sistem belajar itu kan kompleks. Iya, betul. Sebenarnya pada perubahan perilaku. Dan dari ya itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa difokuskan ke situ? Kompleks belajar. Ya, justru karena kompleksnya itu mungkin akan sulit untuk bisa mencakup semua aspeknya itu sekaligus dalam penelitian Skinner, pendapat saya. Lalu kemudian tadi sudah ditambahkan oleh Ibu Melati di presentasinya bahwa memang ini diakui bahwa Skinner ini masih incomplete ya Bu ya, masih belum lengkap gitu. Ada tanggapan lagi Bapak? Sebenarnya ya, ada yang lain menambahkan, silakan. Sebenarnya kan kita nih belajar teori belajar dan pembelajaran itu sedang mempelajari sejarah teori belajar dari awal Bapak cerita tentang teori Gestalt sampai nanti kita terus behavioristik, kemudian masuk dalam tahapan sekarang kita dalam tahapan Skinner. Beliau merasa sudah dalam pemikiran bahwa ternyata masih di dalam tingkah laku, menggarisbawahi tingkah laku, tetapi ada tambahan lain bahwa tingkah laku itu ternyata bisa ada, bisa akan lebih berkembang dengan adanya reinforcement. Mungkin nanti kita akan naik lagi, ada pemikir lain, tokoh lain seperti Piaget atau Gagne yang bahwa sudah masuk bahwa ternyata setelah ditelaah tidak hanya tingkah laku dalam proses pembelajaran itu, tetapi juga ada akal daya pikir dari anak dan dari dalam diri anak itu sendiri gitu ya Pak. Ya, sudah boleh dijelaskan dengan oleh Bapak Markus ya, Pak. Lalu terkait pertanyaan itu waktu itu masih dekat dengan ilmu alam, jadi yang bisa diamati hanya tingkah lakunya ya. Itu kata penjelasan Pak Markus ya waktu itu. Ya, betul sekali ya. Karena ini memang masih awal-awal ya. Orang ingin masih apa tekanan kepada behavior yang kelihatan. Yang dilihat. Yang bisa dilihat. Karena kalau yang tidak dilihat itu namanya filsafat. Ya masuk filsafat itu gitu ya. Jadi Skinner juga belum berani ya. Dia sudah mengantisipasi ada sesuatu lain yang lain ya. Selain tingkah laku yang bisa kita lihat, itu tadi sikap itu ya, itu bukan masuk apa namanya yang bisa kita lihat, tapi Skinner sudah memberikan reinforcement, itu membuat orang senang. Nah itu kan emosi ya. Nah, senang itu akan bisa menimbulkan motivasi, akan mendorong membuat lebih baik lagi ya. Tapi ada perasaan senang, hanya Skinner belum berani ngomong mengenai perasaan. Karena zaman itu adalah zaman behavioristik, ya panjang sekali, ya, waktunya hampir 50 tahun, yang menekankan bahwa pemikiran emosi itu nggak ada, atau dikatakan tidak bisa dipelajari karena itu nggak usah diomongkan. Yang bisa kita lihat ya tingkah laku yang real ini, motorik ini aja gitu, itu aja, karena ingin seperti fisika. Ya, semua-muanya bisa dites, semua-muanya bisa dilihat, dan seterusnya ya. Hal-hal yang tidak kelihatan itu jangan diomongkan dulu. Nah, karena itu banyak orang tidak berani ngomong mengenai hal-hal yang tidak kelihatan. Itu Pak, jadi itu kira-kira, karena itu tekanannya masih tetap tingkah laku ya, masih tetap motorik saja, apa yang dia lakukan. Tapi sebenarnya Skinner sudah mulai melihat ada sesuatu yang sedikit tersembunyi ya. Usahanya, khususnya ini sikap senang itu kan emosi. Kalau orang senang, oh akan mengerjakan dengan lebih baik lagi. Ya. Yaitu dengan memberikan ujian itu tadi. Ya benar tadi yang dijelaskan itu sesuai dengan sejarahnya ya. Awal-awalnya itu memang seperti itu, tapi akan berkembang kepada hal-hal berikutnya ya. Skinner sudah banyak membantu, hanya dia belum berani secara eksplisit ya mengatakan itu gitu ya. Seperti program ya, program instruction itu ya, itu juga satu modal yang luar biasa dari Skinner ya, yang sampai sekarang masih dipakai itu ya, dengan alat, dengan teknologi, yaitu dengan komputer itu tadi. Ada orang bisa berhasil dengan itu ya, asal motivasinya kuat. Jadi orang yang benar-benar ingin belajar sendiri bisa, belajar bahasa aja belajar sendiri bisa dengan memakai program instruction itu melalui televisi atau melalui internet. Ya, itu kira-kira. Ya, bagus pertanyaannya ini ya. Itu mengingatkan kita ini memang zaman ini masih zaman behavioristik ya. Jadi orang tidak banyak menyinggung soal-soal yang lain. Emosi belum boleh disinggung. Walaupun kita rasakan ya, tapi belum boleh diomongkan gitu. Ya, karena belum zamannya ngomong mengenai emosi. Oke, ada lain lagi? Silakan. Ya, ini banyak saya. Ibuin dulu ya. Ibu, silakan. Kalau yang dapat saya simpulkan kan, kalau dari teori yang istimewa dari Skinner adalah tentang reward punishment, baik yang positif ataupun negatif. Ya. Jadi kita bicara tentang reward dan punishment. Saya pernah dengar satu kritik tentang Skinner, itu tentang pemberian reward. Katanya pemberian reward itu mengikis intrinsic motivation. Ya. Jadi kalau di teori motivasi kan kita belajar ada sesuatu yang dari dalam diri kita sendiri membuat kita termotivasi, ada yang dari luar. Nah, Skinner terlalu menekankan pada yang pemberian reward dari luar sehingga hanya meninggikan yang extrinsic motivation tetapi tidak intrinsic motivation. Nah, sehingga pada saat tidak ada reward, anak-anak akan menjadi semakin malas belajar karena tidak ada rewardnya lagi gitu. Pendapat teman-teman bagaimana ya, tentang kritik Skinner? Bahkan ini baik menjadi topik penelitian. Ya, banyak sekolah yang menggunakan sistem reward itu ya, dengan segala bintang, segala macam dan sebagainya. Itu perlu diteliti itu gimana sebenarnya efeknya. Ya, betulkah itu sebenarnya mengurangi motivasi intrinsik itu tadi ya. Gimana nih tanggapan ibu-ibu di center ya? Silakan bicara, ini ngomong gitu enggak apa-apa. Silakan kalau, siapa yang tahu. Misalnya kalau pengalaman, kita review pakai itu biar lebih jelas. Wow, ini menghemat suara sebenarnya ya. Apa-apa, enak didengar kalau khususnya di belakang ya. Sebenarnya kalau misalnya mau direview itu kan kalau reinforcement dari Skinner itu benar tadi ada dua, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif. Terus juga banyak pertanyaan di sini tentang punishment. Sebenarnya kalau misalnya tadi apakah akan berdampak kepada motivasi? Skinner sempat apa menyinggung juga masalah readiness dan motivasi ya kalau di tadi kesimpulan Bu Melati. Tapi tadi yang ada sedikit sempat dibahas bahwa pemberian stimulus itu ada beberapa poin yang penting dalam pemberian reinforcement. Salah satunya itu timing gitu. Jadi kalau misalnya timingnya yang nggak tepat, bisa jadi reinforcement itu akibatnya jadi negatif gitu. Makanya as a teacher, as an educator tuh kita jadi harus ada, itu salah satu poin penting yang harus kita perhatikan, timingnya itu. Tadi ada kalau nggak salah 3 poin itu kan ada timing, salah satunya timing. Jadi jangan misalnya misalnya gini, ada salah satu contoh kayaknya di buku early dismissal itu bisa jadi reinforcement. Tapi jangan pada saat misalnya anak sedang ribut gitu, oke, early dismissal gitu. Karena gurunya sebenarnya mau gampang aja. Ini lagi kelas ribut, kita early dismissal. Itu sebenarnya karena timingnya yang tidak tepat, itu jadi akan berdampak buruk gitu. Karena ya sudah, jadi ternyata kalau misalnya kita ribut, jadinya itu ya, jadinya ternyata pulang cepat gitu. Itu juga. Terus kalau misalnya dihubungkan sama motivasi dari dalam diri, itu jadi ada bantuan, tapi ada juga tadi disebutkan bahwa secara bertahap reinforcement itu akan harus dihilangkan gitu. Jadi sehingga mungkin pemikirannya saat di di saat itu bahwa tidak sampai terlalu jauh tentang motivasi segala macam, tapi kalau misalnya dari saat itu sih beliau juga sudah memikirkan bahwa kita memberikan reinforcement selain waktunya yang tepat juga jangan lupa gitu, gradually di reduce reinforcement-nya gitu, jadi jangan sampai mungkin efeknya jadi ketergantungan, mungkin itu kali kalau yang kan yang lain. Ya ini tadi kaitan. Mungkin kaitan dengan tadi itu yang intrinsik gitu ya. Penting sekali itu. Makanya saya bilang ada baiknya ini diangkat menjadi topik penelitian. Kita belum tahu persis sebenarnya bagaimana efeknya. Apa benar kalau kita memberikan reinforcement terlalu banyak, overuse namanya, itu memang tidak baik. Sudah dikatakan perlu dikurangi sedikit demi sedikit. Tapi kembali perlu data lapangan. Ya, ini banyak sekolah yang masih pakai sistem itu ya. Apakah masih efektif? Jadi bisa dengan sistem wawancara, baik dengan guru, kepala sekolah, juga kepada anak-anak. Apa senang mendapat bintang-bintang? Ada yang sistemnya itu sangat kompleks bahkan ya. Ada yang dengan nilai pada awal pelajaran apa tahun katanya diberikan nilai 100. Jadi kalau ada pelanggaran itu lalu dikurangi dan seterusnya itu ya. Itu sistem yang bagus, tapi coba diteliti apakah anak-anak senang enggak diberi nilai seperti itu lalu dikurangi dan ditambahkan kalau dia membuat sesuatu yang baik. Sehingga nilainya akhirnya tidak jauh dari 100. Ya, bahkan mendekati 100. Nah, itu mendapat juara ya, kelas namanya ranking 1 ya, karena dia masih bisa memiliki nilai 100 karena dia mempertahankan nilai 100 yang diberikan awal-awalnya. Dengan segala macam sistem itu perlu dicek, ditanya minimal dengan cara wawancara dengan anaknya sendiri dan juga dengan guru-guru, bagaimana mereka rasakan apakah ini menolong atau tidak sistem yang diberikan itu. Kalau tidak, nah apa sebabnya kira-kira? Nah itu ditulis menjadi satu tulisan ilmiah, itu bagus sekali ya. Jadi bukan dari penulis yang mengatakan itu, tapi dari lapangan. Data itu sangat penting sekali, saya kira. Ya, memang timing tadi salah satu yang penting itu ialah ini. Ini kelemahan pelajaran di kelas. Kita memberikan reinforcement itu terlalu terlambat. Harusnya menurut Skinner harus segera sehingga responnya itu apa atau reinforcementnya itu tidak kedaluwarsa ya, langsung itu baru ada efeknya. Tapi kalau sudah terlambat itu tidak ada gunanya. Contohnya kalau kita memberi karangan pada anak-anak, apakah kita bisa langsung memberikan feedback? Tidak bisa, karena saking banyaknya siswa, waktu 40 anak baca tulis karangan 40 itu tidak gampang. Barangkali seminggu kita berikan feedback itu sudah lumayan cepat itu ya, bahkan kadang-kadang sebulan pun belum selesai. Nah kalau sudah sebulan yang lewat itu berarti reinforcement itu tidak ada gunanya, sudah tidak lagi in istilahnya ya. Karena itulah Skinner lalu menciptakan program instruction melalui komputer di mana feedback itu langsung bisa diberikan. Sesudah anak menjawab, langsung ada suara dari internet itu atau dari komputer itu, good, excellent, gitu. Kalau salah, no, try again. Nah, seperti itu ya. Ini maksudnya supaya segera, itu disebut timing. Jangan minggu depannya baru dibilang good ya, kapan good apa itu kan gitu, tidak jelas lagi, goodnya itu sudah lewat namanya gitu ya. Tapi langsung diberikan excellent atau memberikan semangat yang luar biasa, itu disebut timing ya, ya. Oke, satu lagi ini waktunya habis ini satu aja ya, silakan Pak. Saya ingin bertanya untuk masalah pengaplikasian dari teori seringkali kita di dalam satu kelas, di lapangan kelas. Nah, seringkali kita melihat ada siswa yang baik sekali, ada yang buruk sekali, atau bahkan ada yang sedang-sedang saja. Nah, bagaimana caranya kita memberikan reward and punishment yang baik tanpa melihat secara subjektivitas. Jadi seringkali kita mengajar melihat subjektivitas, wah anak ini baik, harusnya dikasih reward terus. Sedangkan anak yang buruk selalu dikasih punishment lagi. Dan bagaimana dengan anak-anak yang sedang-sedang? Apakah ada reward? Kasih, bagus sekali pertanyaan itu ya. Makanya ada isu, classroom isu adalah individual differences. Itu maksudnya bagaimana caranya. Itu karena itu kenyataan bahwa setiap anak itu beda. Ya, individual differences. Silakan, siapa yang bisa menjawab dari presenter sini? Masing-masing harus sempat menjawab lah. Gimana reinforcement-nya itu gimana ini? Jangan yang pandai aja yang diberi reinforcement. Ini praktis ini ya, praktis di lapangan ini ya. Gimana caranya? Atau yang bisa memberikan langsung ya, silakan. Saya coba jawab ya, Pak. Iya, silakan. Mungkin ya tadi sebenarnya juga saya sudah terangkan kalau dengan komputer itu sebenarnya bisa membagi fokusnya guru. Jadi kita sebagai guru kita tahu ada murid yang pintar banget, ada yang kurang, ada yang tengah-tengah gitu. Kalau memang kita tahu anak ini yang pintar banget, kita bisa katakan sih mandiri. Jadi kita fokusnya lebih ke yang mungkin yang kurang gitu. Jadi kita setelah kita mungkin berikan latihan, kita berikan tugas, kita jelaskan bagaimana mengerjakan tugasnya. Kita jangan fokus sama yang pintar, kita fokus sama yang memang butuh perhatian kita. Nanti kalau misalkan yang kurang, kita sudah fokus sama yang kurang, kita coba lihat sama anak yang lain apakah mereka sudah bisa mengerjakan tugasnya atau tidak. Ya, silakan tambahan, betul ya. Kalau saya, menurut saya mau menambahkan saja, mudah-mudahan ini benar, bahwa dalam kelas itu ada siswa yang baik dan siswa yang buruk. Tapi tetap kita sebagai teacher kita tetap memberikan sama-sama reinforcement. Ketika misalnya anak yang baik itu dia suatu saat pasti akan melakukan kesalahan, kita kan tetap memberikan negative rate ataupun punishment seperti itu. Dan kalau misalnya yang buruk pun tetap perlakuannya sama. Jadi ada equality gitu. Ada persamaan untuk semuanya. Dan kita jangan terlalu fokus juga kepada yang baik saja, tapi kita juga mau, kita kan fokusnya adalah perubahan tingkah laku, jadi kita juga fokus terlebih fokus daripada siswa yang perilakunya buruk seperti itu, supaya mereka berubah mengikuti apa yang baik itu sebagai contoh di kelas. Ada yang lain nambahkan? Sebenarnya kalau menurut Skinner itu kan punishment itu makanya dianggap tidak akan, kenapa punishment tidak akan menciptakan positif behavior itu, beliau berpikir kalau di sini tuh punishment itu kita tuh memberikan sesuatu yang unwanted consequence, tapi bisa unwanted consequence on individual to stop a particular behavior. Jadi kita memberikan yang tidak diinginkan oleh seseorang untuk menghentikan, menstop sesuatu yang tidak diharapkan oleh guru gitu. Tadi kalau misalnya pertanyaannya ada yang baik, ada yang sedang, ada yang buruk, kalau Skinner jadi beranggapan punishment itu lebih mirip diasosiasikan, kalau di sini tuh lebih diasosiasikan kepada negatif reinforcement. Jadi bukannya punishment nggak ada gitu, tapi punishment itu beliau lebih kepada bukan punishment tapi negatif reinforcement gitu. Jadi ada positif reinforcement, ada negatif reinforcement. Dan itu harus balance gitu, benar seperti teman-teman bilang. Jadi tidak hanya diberikan misalnya kepada yang anak yang kurang, kita kasih negatif reinforcement, jadi nanti nggak terus aja nggak apa sih, kalau nggak selesai tugasnya nggak boleh makan siang, kalau terus lagi nggak selesai kita nggak kasih makan siang, tapi harus justru pintar-pintar guru ini kan pertanyaannya aplikasi ya. Jadi pintar-pintar kita sebagai guru kapan harus memberikan reinforcement yang positif dan negatif. Jadi dampaknya bukan berarti kalau yang buruk itu akan selalu terus-terus mendapatkan yang negatif reinforcement dan yang baik itu selalu mendapatkan positif reinforcement gitu. Jadi bisa jadi yang negatif ini kenapa mungkin motivasinya ternyata saking dia nggak bisanya sudah regress kan, menghilang atau menurun. Justru saat itu mungkin waktu yang tepat untuk seorang guru ya kasih yang positif reinforcement, kasih penguatan, bisa verbal, wah usahanya sudah baik ya, apa yang nggak bisa, ayo kita bantu gitu, wah sudah itu, jadi semangatnya bisa muncul lagi, seperti itu. Begitu juga yang sedang-sedang aja juga tetap harus dapat reinforcement gitu. Jadi bukan berarti adil tidak berarti sama gitu. Sama di dalam satu kelas ada 30 anak atau 20 anak, bukan berarti reinforcement antara ini kita pukul rata semuanya negatif, reinforcementnya seperti ini, positifnya seperti ini, enggak kan. Berarti ya itu makanya beliau berpikir bahwa attention, untuk lack of attention saat itu anak-anak tuh sangat kurang gitu, setiap individu. Justru beliau berpendapat harus ada bantuan dari teknologi supaya guru bisa lebih memperhatikan setiap individu agar bisa mendapat reinforcement yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mungkin seperti itu kali ya. Gimana jawaban anak? Cocok, setuju dengan itu? Berarti yang saya anggap dari pendapat yang ini berarti lebih mengarah ke objek peraturan yang dibuat, bukan kepada subjeknya. Jadi kan kadang maksud saya, kadang ada beberapa guru yang melihat secara subjek anaknya, oh ini anaknya pintar sekali, jadi anaknya hanya diberikan reward, bukan diberikan punishment. Ketika anak ini diberikan punishment, malah akan dijatuhkan si anak pintar tersebut. Itu juga sebaliknya. Kemudian anak yang sedang-sedang gak pernah diperhatikan sama sekali. Maksudnya subjek, bagaimana cara kita melepaskannya dari subjek kita sendiri? Ya, mungkin yang kunci yang penting di sini ialah itulah seninya memberi reinforcement ya. Guru yang paling tahu, karena sifat anak-anak itu beda-beda ya. Anak yang pandai barangkali dia tidak perlu diberi reinforcement, atau ada anak yang pandai yang perlu, masih perlu diberi reinforcement. Nah, guru yang paling tahu. Karena itulah kita harus mengenali siswa kita masing-masing. Ada yang sensitif, ada yang bandel, ada yang segala macam ya. Nah, guru yang bisa memutuskan seberapa jauh reinforcement itu kita berikan sesuai dengan subjek masing-masing gitu. Memang subjektif Pak, tapi guru harus juga bijak ya, seobjektif mungkin ya, seperti itu rasanya. Itulah satu seni, seni mengajar namanya, dalam memberikan reinforcement ya. Tidak semua sama, saya setuju ya. Tidak berarti harus sama, tidak. Sesuai dengan orangnya. Kalau dia sensitif, sedikit aja sudah menolong. Tapi bagi anak yang bandel, walaupun diberikan hukuman pun tidak berubah, ya. Nah itu juga perlakuan berbeda tentunya. Ya. Oke, itu saya kira kesimpulan kita. Nanti presenter yang akan menjawab semua itu, dan yang akan menilai ya saya saja. Oke, bisa. Makanya saya pikir prioritas kalau ada yang ingin tahu sekali pertanyaan saya apa sih jawabannya, silahkan gunakan waktu yang terbatas ini ya. Nanti bisa minggu depan kalau masih tertulis ya. Laporan itu tertulis, kami beri waktu kurang lebih 2 minggu lah untuk menjawab pertanyaan itu. Isinya laporan itu adalah apa namanya, print out desain ini, apa yang disajikan ini, tapi dalam bentuk kecil, mungkin bentuknya 6 slides untuk satu halaman. Jadi bukan 4 itu masih terbesar, mungkin 6 itu untuk satu halaman itu di print ya. Itu ada caranya untuk ngeprintnya, kecil tidak apa-apa asal bisa dibaca itu. Dan yang kedua, bagian kedua adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu ya. Anda bisa berunding, siapa yang kira-kira bisa menjawab ini dengan baik, silakan jawab dengan baik ya. Dan ditulis itu, dan itu merupakan bagian kedua dari laporan itu ya. Jadi laporan terdiri dua bagian, pertama print out dan kedua jawaban atas pertanyaan. Itu kira-kira ya. Kira-kira 2 minggu lah. Ya, kurang lebih. Ya. Ada yang minggu depan siapa tugasnya mengenai kalau salah siapa minggu depan topiknya? Ganye ya. Nah, kembali Ganye ini menemukan sesuatu yang lebih baru lagi ya. Kita akan lihat bagaimana Ganye membukakan hal itu ya. Oke, itu dulu. Saya kira selamat siang. Selamat makan dulu ya. Maaf telat sedikit ya. Terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan.